Loh, kok gak nyanyi udah sih, Rek? Sik. Yel-yel kok tedung-tedung sih, Rek? Ketoro turuan arek iki. Ya wis ganti. Yel-yel diganti. Robah, Yo, boy.